Afwan Ustaz, berikan nasihat terkhusus untuk bagi anak yang terkadang terlintas keinginan memberikan sesuatu kepada anak yang penting, anak nurut, anak diam dan sebagainya, yang pada sesuatu tersebut lebih banyak mudaratnya, bahkan keharaman seperti PS atau film-film kartun yang ada di komputer laptop juga pemakaira atas nasihatnya. Yang penting ya, wah, di dalam mendidik anak itu banyaklah curahkan perhatian pada mereka. Nah, berusahalah kita dekat dengan anak kita, jangan jauh. Ya, jangan mendolimi anak. Berusahalah kita itu bisa dekat dengan mereka sehingga kedekatan kita ini mudah dalam memberikan arahan-arahan. Ya, jangan kemudian yang penting kita sudah ngasih uang, sudah penting itu akhirnya kita sudah ngasih, kemudian sudah kita nggak ada sama sekali apa hubungan, nggak pernah kita ajak. Misalkan apa, bercanda, kita nggak pernah ajak dia main, sehingga anak ini apa, kehilangan kasih sayangnya. Sehingga ketika dibilangi sama ayahnya, nggak pernah nurut, dan semua kesalahan kita dalam diri anak tadi. Ya, ada pun kesalahan seperti ini, nggak seharusnya seperti ini. Kalau kita ingin memberikan pendidikan sama anak, ya, yang penting bagaimana kita diterima, ya, oleh anak, dengan diantara diperhatikan dengan baik, ya, kemudian dididik dengan baik. Adapun dengan memberikan perkara seperti ini, wallahi ini bukan mendidik. Antum ibaratnya mendiamkan di dunia, tapi antum akan membuat nangis dia di akhirat. Nah, yang jelas berusaha dengan baik. Bagaimana engkau bisa dari hati ke hati dengan anakmu? Ya, bagaimana supaya dirimu diterima oleh dia? Sehingga apa yang kita sampaikan kepada dirinya itu diterima. Biasa anak kadang kadang nangis, kadang bantu itu biasa. Jangan setiap nangis dikasih. Justru ini malah akan memperbudak. Ya, kita pada anak kita. Jadi kalau bermuamalah dengan anak itu, ya tegas, tapi jangan dengan kerasan, tegas tapi serius tapi santai, itu bersan serius santai. Kalau dia nangis, misalkan nangis masalah apa, nangisnya kenapa, minta apa, ya, kalau misalkan dia minta sesuatu kita belum punya, ya diajak ngomong baik-baik, ya Abi belum punya, insya Allah kalau kamu sabar, kamu nabung, nanti Abi bantu. Anak ini akhirnya apa, tidak perlu dibohongi, jangan kemudian nanti di belakang nanti padahal itu cuma bohong. Ya, sehingga apa, tertancapkan pada saat anaknya Abi itu tukang bohong. Kalau sudah ngomong nanti, itu pasti enggak jadi. Tapi apa diajarkan seperti itu? Ketika dia diajak ke luar, jalan-jalan dia minta nangis. Ya, padahal tujuannya tadi dari rumah dalam putri saya, dia ajak pulang langsung. Tegas. Kalau misalkan mbak minta, kakak minta, kita pulang. Pulang. Ya. Nanti anak akan terdidik dengan seperti itu. Ya, tidak manja, terdidik dengan kebaikan-kebaikan. Terdidik dengan kejujuran, bukan terdidik dengan apa kebohongan. Kalau dia nangis kita berikan, ya sudah. Ya, kalau pas giliran kau punya, kalau giliran nanti kau nggak punya,